undangan apa kendung kecuek. Pada parikan kembang lepang sesorot kuntuling ngelayang. Kebeneran wayah menek parikani kembang lepang sesorot kuntuling layang pegat kadang kinasihan. Eman-eman anu kasian kakang-kakang pengendangi inyong nangkene duwe sedulur lanang. Beneran kena goampiran inyong rabi rika maleni rika rabi nyong parani karpe arep nyumbang apa kendung ora nyumbang raja beranak nyumbang geni sawu wungan. Ora baik bukan kobar rumah nyong nyumbang geni sawuwungan lawan banyu saku ranjang. Ora memper temen anak banyu diwadai ku ranjang kakang-kakang pengendangi sepisan nyong duwe kaki nini. Malah kebeneran anak singo peni sepisan kaki nini peng pindo bapalan piyung. Kebeneran kok isih rubung peng pindo lan bapa piyung peng teluk kakang bah kayu. Beneran nari bakayu ne ayu gunyong peng telu kakang bekayu peng pate bandawirayat. Kebeneran kok isih ganep temen peng pate bandawirayat peng lima bandusan tanah. Nyong iblih tumon anak nini satu setanah kakang-kakang pengendangi hajat tansah gawe gendra kena kuda bakar kancang titik balik jantung biru kira di wilayah sana titik balik jantung nampak kira di wilayah titik inyong wis suwe pangarai mereka ngantuk rasane cengkering lung ati pipi nyesir kowe aran aran nyabe cengkering lung ati pipi nyesir kowe aran aran tetep bisa ngembang ora bisa nyuling bisa nyapa bisa. Undang-undang apa kanu kendung kecuek apa mereka tumon maning hanakin jeng geret lintang inyong iblih tumon anak kinjeng geret lintang rika maning harap tumon harap linyong tumon iki. Ya bener ikak bocah seneng kelayaban kinjengi kinjeng kebo lintangi lintang luku anak kebo geret luku titik balik jantung biru kadang bok apa aneng seng kakang iya nyumbang masa. Undang-undang apa kendung kecuek? Apa rikat tumon maning hana pisang numpak kupu? Inyong iblis tumon anak pisang numpak kupu. Rika maning arep tumon harap linyong tumon iki. Ya bener ikak bocah seneng kelayaban. Pisangi pisang raja, kupune kupu gajah, anak raja numpak gajah. Nyong kanggo sarwa peni gendang.